Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan beringkas menyadur atau membaca sebagian pembahasan dari dua kitab yang saya pegang dari Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dengan kitab Al-Malakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebagaimana di pengumuman terkait dengan masalah hak-hak suami istri, namun karena di hadapan anak banyak kaulat, itu mungkin banyak yang diedit, ya, tidak disampaikan semua. Sebagian kita baca insyaallah, yang bisa kita baca mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Di awal pembahasan kitab nikah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari nikah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, minha di antara faedah menikah itu adalah al-wadad. Mendapatkan seorang putra atau putri. Liannal maksuda baqa'un nasl. Karena yang dimaksud dari nikah itu diantaranya adalah agar baqa'un nasl, yakni adanya, tetap adanya turunan, anak turunan. Sehingga di pasal setelahnya sebetulnya Ibnu Qudamah rahimahullah telah menyebutkan terkait dengan kriteria al-mar'ah, seorang calon istri yang bagus untuk dijadikan sebagai teman hidup. Di antara yang sudah kita tahu adalah, ya, selain tentu yang pertama kata beliau adalah agama yang bagus, ya, akhlaknya yang baik, rupanya yang cantik, maharnya yang murah, juga di antara kata beliau rahimahullahu ta'ala antakuna waludan, seorang wanita yang ya turunan banyak anak yang mungkin bisa memberikan kepada kita ya turunan anak yang banyak. Yang kedua di antara faedah nikah kata beliau rahimahullahu taala adalah mahabbatullah, talabu mahabbatillah subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah nikah adalah mengharapkan doa seorang anak yang saleh. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Di antara adalah waladin saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia. Khairullah rahiman rahimakumullah. Dan tentunya faidah-faidah nikah tadi yang saya bacakan sebagiannya, itu akan didapat oleh seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, ya, ketika mereka menempuh asbab, sebab-sebab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan memilih calon yang baik, dengan istikharah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa meminta pertolongan bantuan darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sekarang kita akan baca adalah ketika masing-masing mereka ya memahami, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, berupaya untuk menunaikan hak pasangannya masing-masing, lebih mengutamakan untuk menunaikan hak-hak yang lainnya daripada menuntut kewajiban yang lain atas dirinya. Ibnu Qudamah rahimahallahu taala menyebutkan satu fasal, kata beliau, faslun fi adabil mu'asarah. Satu fasal terkait dengan adab, bagaimana hubungan, iya, cara yang baik dalam pergaulan rumah tangga suami istri. Yaitu kata beliau rahimahallahu taala, والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. Menelaah, meneliti, melihat, mengkaji apa kewajiban-kewajiban atas suami dan apa kewajiban atas istri. Beliau sebutkan di sini, ya, untuk kita para suami, beliau sebutkan 12 poin. Untuk istri, untuk wanita di sini beliau hanya sebutkan 2 poin. Tapi tadi karena di hadapan kita ada banyak kaulan, mungkin sebagian saya bacakan. Nah, tidak saya bacakan semua. Yang pertama, kata beliau rahimahallahu taala, amma zauj, adapun suami, kita semua para suami yang memiliki istri, fa'alaihi mura'atul i'tidal wal adab bi itsnai asyara amran. Dia wajib menjaga, memperhatikan, iya, adab-adab dalam 12 poin, 12 perkara. Yang pertama adalah al-awwal al-walimah. Walimah. Fa innaha mustahabbatun. Iya, karena walimah itu adalah mustahabbah. Dan sebagian ya menyatakan wajib. Di antaranya disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahallahu taala, kata beliau hafizahallahu taala, wa hukmul walimatil 'urs annaha sunnatun biittifaqi ahli ilmi. Walimatul urus itu sunnah biittifaq ahli ilmi, wa qala ba'duhum biwujubiha, dan sebagian para ulama berkata hukumnya wajib walimatul urus. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha, kan Rasul memerintahkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat salah sahabatnya, iya, ada asar terlihat baru menikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan aulim walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing, dengan fi'il amr aulim walau bisyah. Sehingga kata beliau sebagai berpendapat wajib karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan walimah. Yang kedua, wali wujubi ijabati da'wati ilaiha. Juga di antara menunjukkan wajibnya walimah, kata beliau, sebagian menyatakan wajib karena wajib hukumnya mendatangi undangan walimah. Iya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas yang lain ada enam, di antara adalah idza da'aka fa'ajibhu. Jumhur menyatakan, jumhur ulama kita menyatakan ijabatu da'wah mustahabbah, sunnah, illa kecuali walimatul urus. Kecuali kalau undangan walimah, maka hukumnya adalah wajib. Saya kira sampai sini intinya. Yang pertama adalah walimatul urus. Yang kedua, adab kewajiban seorang suami, kita semua para suami, adalah hasanul khuluq ma'azawzat, berakhlak yang baik di dalam bermuamalah, bergaul bersama para istri. Wahtimalul adha minhunna liqusur aqlihin, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan walaupun ini menyakiti hati kita. Iya, karena memang kurangnya akal mereka para wanita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada para wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ini penting, kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annahu laisa hasanul khuluq ma'al mar'ati kaful adha anha. Ketahuilah, kata beliau rahimahullahu taala, bukanlah berakhlak yang baik bersama wanita, bersama istri, itu kaful adha, menahan gangguan, tidak menyakitinya dengan lisan atau tangan kita. Husnul khuluq itu bukan hanya kita tidak mencercanya, tidak melaknatnya, tidak berkata kasar kepada yang bukan. Bukan hanya semata-mata menahan tangan kita, enggak memukulnya, tidak melukainya, tidak mengainya, bukan. Lebih dari itu. Kata beliau rahimahullahu taala, bal ihtimalul adza minha. Bahkan husnul khuluq bersama istri itu adalah bagaimana seorang suami berupaya untuk sabar menahan gangguan-gangguan yang muncul darinya. Iya, kadang lisannya berkata sesuatu yang menyakitkan. Kadang mungkin tangannya atau tingkah lakunya. Kata beliau, wal hirm ala ta'ishiha wa ghadabiha. Iya, sabar senantiasa bisa menahan emosi ketika menghadapi, ya, toish itu, ya, ini ngawur. Iya, dia berkata, berbuat sesuatu yang di luar kesadarannya mungkin. Iya, karena cemburunya, karena emosinya, dia kemudian berkata sesuatu yang tidak semestinya. Karena amarahnya dia berbuat, berkata yang di luar, iya, kesadaran dia. Sabar. Kadang kita dengar dan kita buktikan apa yang kata ulama kita katakan, Ya, kalau seandainya talak itu di tangan wanita, itu mungkin ya satu hari istri ini mentalak istri 8 kali. Iya, karena enggak sabar. Iya, gampang emosi. Dikit-dikit minta cerai. Dikit-dikit minta pisah. Iya, tapi alhamdulillah di tangan suami. Yang harus sabar. Iya, harus berjuang besar. Kadang kita dapat laporan pengaduan pagi hari. Iya. Curhatan lewat keluarga. Begini ada kejadian begini, sudah sepertinya sudah maunya pisah. Iya, sore atau besok sebenarnya sudah biasa lagi. Iya, itulah wanita. Seperti sudah menggebu-gebu, tidak ada jalan yang harus pisah. Iya, kalau mungkin seandainya suaminya nuruti. Iya. Kasihan anak-anaknya. Tapi ternyata besok atau sore sudah biasa. Ini wabillahi rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, husnul khuluq itu bukan kita hanya menahan lisan, tidak mencaci maki dia, tidak mencerca dia, tidak iya berkata kasar, melaknat, mencerca. Bukan hanya kita nahan tangan kita, tidak memukul, tidak menganiaya, tidak, tidak. Bukan itu. Tapi bagaimana kita berupaya untuk tahammul. Iya, sabar menanggung beban. Iya. Ada yang muncul dari lisannya, dari tingkah lakunya. Ini semua kata beliau, iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Iya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya, wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Syaikhul Fauzan hafizahullah taala, berkata, kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, wa yusannu li kullin minaz zawzaini tahsinul khuluq li sahibi. Disunnahkan, dituntunkan masing-masing suami istri itu berupaya untuk memperbagus akhlak kepada pasangannya. Warifqu bihi, lembut kepadanya. Qala wa tahammulu adza, dan untuk sabar menanggung gangguan yang muncul dari masing-masing pasangannya. Diqaulihi ta'ala wa bil walidaini ihsana ila qaulihi wa sahibil jambi, yang terkait dengan hukum asrah. Kemudian di poin berikutnya, ini penting saya bacakan. Kata beliau, kata Syekh Fidhahullah Ta'ala, wa yambaghi lizzawj imsaku jawzatihi hatta ma'a karahatihi laha. Iya, siogianya seorang suami tetap menahan istrinya walaupun dia tidak menyenanginya. Ada beberapa sifat, beberapa poin, beberapa hal yang dia gesek. Iya, jangan gampang-gampang talak, cerai. Kata beliau, yang bagi zauj, seharusnya bagi seorang suami imsak. Iya, menahan. Yang dia tetap menjaga keutuhan rumah tangga, menahan satu istrinya sebagai istri dia, ma karahatihi laha, walaupun ada ketidaksenangan kepadanya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, dengan para istri, dengan ma'ruf, dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, Allah berfirman, dan kalau kalian tidak senang kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'an, ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ternyata Allah jadikan pada hal tersebut ada kebaikan yang banyak. Iya, bisa jadi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi ma'na al-ayatil karimah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yani rubbama ruziqa minha waladan faja'alallahu fihi khairan katsira, yani bisa jadi kalian mendapatkan dari si istri tersebut seorang anak dan Allah jadikan pada anak tersebut kebaikan yang banyak. Qala, kata beliau, fil hadis sahih, dalam hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'minun mu'minatan, tidak sepatutnya seorang mukmin membenci mukminah, seorang suami yang mukmin membenci seorang wanita istri yang mukminah, in sakhita minha hulukan, kalau dia membenci, tidak senang dengan satu akhlak atau berapa akhlak istrinya, radhiya minha akhar, dia ridha dengan kelebihan, iya, dengan akhlak yang lainnya, beberapa kelebihan yang ada pada istri tersebut. Iya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah, annahu la yambagi an yubghidaha, tidak sepatutnya seorang suami membenci istrinya, li'annahu in wajada fiha khuluqan yukrah, karena kalau dia mendapati pada istrinya satu akhlak yang dia tidak senangi, wajada fiha khuluqan mardiyya, iya, dia akan dapati pada istrinya akhlak-akhlak lain yang dia senangi. Contohnya, kalaupun dia misalnya ada satu kekurangan, kasar misalnya tutur katanya, tidak bisa lembut, mungkin ada kelebihan dia, alhamdulillah dia agamanya bagus, ibadahnya rajin, dia perhatian kepada anak, iya, dia masya Allah senantiasa memberikan dorongan semangat kepada suaminya untuk talabul ilmi, untuk ibadah, untuk ta'awun. Iya, walaupun ada satu kekurangan dia, susah untuk lembut dalam bicara misalnya, iya, tapi ingat beberapa kelebihan lain akhlak yang ada pada dia. Yang kedua, setelah walimah, kata beliau adalah hasanul khuruq, seorang suami hendaknya berakhlak yang baik dengan istrinya. Iya, bukan hanya semata-mata bertutur kata yang baik, tidak menyakiti dengan lisan, tidak menyakiti dengan tangan, tetapi juga berupaya sabar dalam menghadapi, iya, gangguan-gangguan dari si istri yang menyakitinya. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala adalah an yuda'ibaha. Afwan, sebelumnya terkait dengan hadis tadi, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha min khuluqan radiya min khuluqan akhar. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, iya, boleh menyebutkan ini juga berlaku terkait dengan adab suhbah, walaupun hadis tadi terkait dengan suami istri, tapi kandungannya juga untuk kita. Ya, sebagai insan yang senantiasa bersama yang lain, di antara ada busukbah, ada berteman juga ini. Ya, pasti teman kita punya kekurangan. Ada akhlak yang tidak kita senangi. Tapi dilihatlah, ya, teman-teman kita yang ahlus sunnah ini, yang dia alhamdulillah di atas manhaj salaf, di istiqamah, punya ya kelebihan yang lain. Lihat yang itu. Yang sampai satu akhlak yang dia tidak senang, kita tidak senangi, menyebabkan kita kemudian menjauh dari dia. Qala kata beliau rahimahullah, syarat yang ketiga, an yuda'ibaha wa yumazihaha. Iya. Seorang suami perlu juga dia iya bersenda gurau, bergurau, iya bercanda dengan istri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu kana sabaqa alaihi salatu wasallam Aisyah radhiyallahu anha, sampai beliau Rasul berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika beliau mendapati Jabir radhiyallahu anha menikah dengan Thayyib, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal labikran? Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Yang engkau bisa bermain-main dengannya, dia bisa bermain denganmu." Namun di poin yang keempat beliau ingatkan. Yang keempat kata beliau, an yakuna dzalika biqadrin, tapi lihat porsinya. Harus diingat, jangan berlebihan. Kata beliau rahimahullahu taala, wala yanbasitu fi ri'aya ila an tasquta haibatuhu bil kulliyah indal mar'ah. Iya, jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan bawaan yang di rumah serius, enggak pernah ada bercanda. Iya. Kalau di luar masa dengan teman-temannya masyaallah, mungkin disebut katanya faqihatul majlis. Wah, kalau ada dia masih ramai majlis. Bugrow, pas sampai rumah bawaan cemberut. Iya, enggak ada gurauan dengan isi dengan anak. Tapi juga jangan ifrat. Iya, jadi pelawak di rumah. Iya, akhirnya tidak ada muru'ah, tidak ada wibawa di hadapan anak istri. Kata beliau, an yakuna dzalika biqadrin. Iya, yang sampai meruntuhkan, gugurkan wibawa di hadapan istri dan anak. Bal yambaghi an yaqsida thariqal iktisad. Iya. Sedang-sedang. Jangan ifrat, jangan tafrit. Iya. Qala al-khamis, yang kelima, kata beliau rahimahullah, al-i'tidal fil ghairah. Iya. Juga sama, yang kelima, sedang-sedang di dalam memiliki sifat cemburu. Apa itu maksudnya kata beliau? Wa huwa alla yataghafala an mabadil umur allati yukhsha ghawailuha. Jangan pura-pura, yataghafal itu pura-pura, pura-pura lalai dari bibit-bibit penyakit akan merusak istrinya. Sudah tahu istrinya ya WA-an sama laki-laki yang bukan saudaranya. Iya, berani Facebook-Facebookan hubungannya dengan orang-orang yang tidak jelas dari laki-laki entah siapa. Ikut grup-grup sekolahan yang juga enggak jelas obrolannya. Dibiarin. Enggak ada cemburu. Iya. Ikut grup apa jual beli yang di situ campur aduk. Iya. Laki-laki bebas istrinya bergaul dengan siapapun. Tidak ada cemburu. Ini khawatir. Khawatir yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Salah satu tiga golongan. La yukalimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la zakihim wa lahum adzabun adzim. Tidak akan Allah lihat di hari kiamat nanti. Tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah tazkiyah. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Di antara tiga tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dayyuth. Dayyuth dalam satu ulah hadis yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alladzi yuqirru ahlahu 'alal ma'siyah. seorang suami yang membiarkan istrinya dalam berbuat maksiat. Enggak ada cemburu. Enggak ada upaya untuk ingkar mungkar, untuk menasihati, menghentikan. Itu. Tapi juga kata beliau rahimahullahu taala, wala yubaligh fi isatidzan. Iya, tidak ifrat, tidak tafrit. Tapi juga jangan berlebihan dalam suudzan. Iya. Setiap ada bunyi SMS istrinya diambil duluan. Iya, jangan-jangan laki-laki. Iya. Padahal entah dari ibunya, dari kakaknya, dari temannya. Iya, ini berlebihan. La ifrat wa la tafrit. Jangan pura-pura bodoh dari bahaya mengancam istri, dari pergaulannya. Iya. Tapi juga jangan suudzon. Iya, berlebihan. Ingin proteksi istri tapi kemudian suudzon terus kepada istri. Iya. Kata beliau, al-i'tidal fil ghairah. Tetap adil di dalam cemburu. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ketika seorang bepergian jauh sengaja-sengaja datang tiba-tiba ke rumahnya malam-malam. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yatruka ar-rajul ahlahu lailan, datang tiba-tiba dua hari tiga hari dari Bandung sengaja. Iya. Mau sidak. Kenapa? Atau pintu malam-malam. Tidak ada konfirmasi, tidak ada ngasih tahu, tidak ada langsung tiba-tiba nyentuh pintu. Dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Berikutnya. Qala sadis yang keenam. Kata beliau rahimahullahu taala, satu hal yang mungkin perlu terkait dengan cemburu. Sehingga kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, walizzauj lam ini risihqaq, ini punya hak. Suami punya hak. Punya hak man'u zawzatihi, mencegah istrinya minal khuruj min manzilihi. Punya hak, seorang suami punya hak untuk menjaga istrinya keluar dari rumahnya li ghairi hajatin dururiyah, tanpa ada hajat kebutuhan yang mendesak. Iya, sedang keluar kota misalnya atau kemana, pokoknya kamu karena khawatir ada sesuatu yang menggodanya, tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ditemani atau kecuali kalau punya hak. Qala fala yatrukuha tadhhabu haitsu syaat. Iya, seorang suami itu jangan membiarkan istrinya pergi ke mana dia inginkan. Iya, enggak ada peduli. Mau pagi ke pasar modern, siang ke mall, malam ke pasar malam, biarin, terserah istri. Enggak, punya hak untuk mengatur keluar masuk istri. Qala wa yahrumu 'alaiha al-khuruj bila idnihi li ghairi darurah, dan haram atas istri keluar dari rumah suami tanpa izin, tanpa ada darurat. Kalau yustahabbu lizawzi an ya'dhana laha bil khuruj litumarrida mahramaha, dan dianjurkan seorang suami mengizinkan si istri ketika di sisi minta izin untuk ikut mengobati mahramnya saudara laki-lakinya, pamannya, atau orang-orang yang merupakan mahram-mahram dia. Iya. Kemudian yang kadang ada kejadian, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala, wa laisa lahu an yamna'aha min ziyarati abawaiha laha fi baitihi. Seorang suami tidak punya hak melarang istri dikunjungi orang tuanya di rumah dia. Ini hukum asal. Iya. Maka datang ibu dari Maimunah radhiyallahu anha, saya ingat Maimunah radhiyallahu anha, dan dalam keadaan masih musyrikah, datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan putrinya. Maka seorang istri Rasulullah ini datang kepada Rasul berkata, ya Rasulullah, inna ummi atat, ibuku datang. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sili ummaki, silakan sambung hubungan silaturahmimu dengan ibu. Laisa lahu an yamna'aha, dia tidak punya hak untuk mencegah istri min ziyarati abawaiha laha fi baiti, dari kunjungan dua orang tua istri tersebut ke rumah si suami. Ini hukum asal. Kata Syekh Shalih Fauzan, saya katakan hukum asal, illa kecuali, idza khafa minhuma dhararan, kalau dia khawatirkan ada mudarat yang ditimbulkan dari dua mertuanya tersebut. Mesti kalau mertua datang bawa subhat, pulang ribut dengan istri, dihasut misalnya. Iya, suami begini. Mertua pulang, mesti ribut. Mesti ada upaya untuk memisahkan dia dengan istrinya, misal. Kata beliau, bisa dihadai, yaitu dengan merusak si istri dalam hubungan bersama dia sebagai suami. Bisa babi ziyarati malaha, dengan sebab kunjungan orang tuanya tadi rusak. Maka falahu man uhuma hina idzi min ziyaratiha. Kalau ini akibatnya datang untuk merusak rumah tangga, merusak istri, maka suami berhak untuk melarang. Iya. Ini wabillahi rahiman rahimakumullah. Ini semua dalam apa upaya? Ghairah. Kecemburuan kita sebagai suami menjaga kebaikan istri. Iya, menjaga kebaikan istri kita. Iya. Yang berikutnya, yang keenam, kata beliau, kewajiban suami, kita semua sebagai suami, adalah al-i'tidal fin nafaqah. Wal qasdu dunal israf wat taqtir. Iya, bersederhana di dalam memberi nafkah. Iya, tidak berlebihan. Iya, menghambur-hamburkan harta. Wat taqtir, tapi dia juga kikir, pelit. Iya. Istri hanya satu atau baru satu, anak dua. Uang belanja kasih satu hari 1 juta. 1 juta ya. Buat lipstiknya sebulan 10 juta. Lipstik. Buat, wah, Masya Allah. Ini berlebihan. Iya. Tidak juga takdir. Iya. Anak 10, dia punya kemampuan padahal kalau mengasih cukup. Tapi pokoknya jajan seorang gope 5 ribu, 10 kan? Iya, belanja sehari 15 ribu, 20 ribu. Pokoknya harus cukup. Pusing istrinya, gak teruang. Ini sebaliknya pelit. Nah, al-qasd, iya, an-nafaqatu bil-ma'ruf. Al-ma'ruf itu ya ini kembali kepada urf yang ada. Iya, kira-kira kebutuhan kita di tempat kita masing-masing berapa. La israf wala takdir, tidak berlebihan dan juga tidak ya kikir dalam memberikan nafkah. Sehingga dibolehkan seorang sahabiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ia mengadukan tentang keadaan suami yang demikian yang tidak memberikan kecukupan. Iya. Untuk dia dan anak-anaknya. Ya Rasulullah wa Rasulullah. Iya. Inna fulan ya zawzu lam yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberi cukup untuk aku dan anak-anakku. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhi, silakan kamu ambil ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil ma'ruf yang secukupnya, yang tidak berlebihan. Iya, mencukupi nafkah keluarga. Berikutnya, yang ketujuh mungkin kita perlu baca semua atau sebagiannya. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, as-sabi' an yata'allama al-mutazawwizu min ilmil haid wa ahkami. Ma yadri bihi kaifa mu'asaratil haid. Ya, seorang suami, juga calon suami, itu dia harus perlu belajar ilmu tentang haid dan hukum-hukum haid, sehingga dia bisa bermuamalah bagaimana bergaul yang syar'i dengan istri yang sedang haid. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa yulaqqinuha al-i'tiqad as-sahih. Yang kedua, dia harus mentalqin, mengajari si istri akidah yang sahih. Iya, mentalqin, mengajarinya. Ya, terkait masalah tauhid, masalah akidah, masalah prinsip. Yang ketiga, qala wa yuzilu an qalbiha kulla bid'atin in kanat, dan dia bersihkan dari kalbunya pemikiran-pemikiran bid'ah. Iya, kalau memang ada pada istrinya, dibersihkan. Iya. Dulu kecilnya mungkin jauh dari ilmu sehingga banyak khurafatnya. Banyak percaya kepada tahayul, khurafat. Iya, harus dibersihkan. Atau punya pikiran bid'ah masih tersisa, bersihkan. Ini kewajiban suami. Qala, yang keempat, wa yu'allimuha ahkamas shalah wal haid wal istihadhah. Dia ajari istrinya tentang ahkamas shalah, hukum-hukum salat, hukum-hukum haid, hukum-hukum istihadhah. Nah, ini ikhwanu billahi rahiman rahimakumullah, menunjukkan berarti pentingnya seorang suami membekali dengan ilmu. Karena kata pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa memberi. Gimana dia mengajari istrinya iya, akidah yang sahih kalau dia juga jarang belajar? Bagaimana dia mengajari istrinya iya, tentang sunnah, membersihkan dari istrinya pemikiran bid'ah kalau dia juga tidak punya bekal ilmu? Iya, sehingga harus punya semangat lebih di dalam talabul ilmi. Ya, jangan menjadi seperti sebagian orang. Ya, yang penting anak istri belajar, suami nanti. Ya, yang penting ibunya lah, mana anaknya. Enggak, justru bapaknya, suaminya harus lebih semangat sebagai pelar rumah tangga. Ya, mengajari anak istri akidah. Ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya ringkas yang terakhir, sebenarnya ada 12 tapi saya lengkap. Yang ke 11 langsung adalah ketika punya anak. Ya, ketika sudah punya anak. Kata beliau rahimahullah, al-hadi asyar yang ke-11 itu fi adabil wiladah, ketika dia memiliki anak. Kelahiran anak, diberikan karunia anak. Iya. Perlu sebutkan beberapa poin, saya bacakan sebagiannya. Al-awwal yang pertama, alla yakthura farhuhu bil-dzakari wa huznuhu bil-untha. Jangan dia terlampau gembira dengan lahirnya anak laki-laki, dan juga jangan terlalu sedih ketika yang lahir anak perempuan. Memang benar, walaysa al-dzakaru kal-untha. Memang benar, laki-laki beda dengan perempuan. Iya, tetapi jangan terlampau berlebihan gembira dengan anak laki-laki, dan jangan iya sangat bersedih ketika yang lahir wanita. Fa innahu la yadri fi ayyihimal khair. Dia tidak tahu iya mana kebaikan daripada dia. Iya. Bisa jadi pada anak perempuan lah kebaikan untuknya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa ka hataini fil jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mentarbiyah, mendidik, iya, mengurusi dua anaknya perempuan sampai baligh, dia sabar mentarbiyahnya, mengajarinya terus sampai dua yang baligh. Iya. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dan aku kata aku dan dia kata Rasulullah akan seperti di surga. Iya, bisa jadi anak putri yang Allah berikan kepada kita sebab kebaikan untuk kita. Sebaliknya, betapa banyak anak laki-laki itu menjadi sebab iya kesulitan untuk orang tuanya. Yang kedua, kalau di sini boleh sebutkan yang ketiga adalah an yusammiyahu isman hasanan. Iya, diberi nama dengan nama baik. Iya, nama-nama yang bagus. Kata beliau wa fi afradi muslim, dalam hadis yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan inna habbasmaikum, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna habbasmaikum minallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Rahman. Qala wa man kana lahu ismun makruh. Barang siapa yang memiliki nama yang makruh, yang dibenci secara syar'i. Iya, diberi nama anaknya mungkin dulu iya, misalnya orang tua itu mungkin suka tatayur. Dan di antara bentuk tatayur yang sangat jelek adalah tatayur dengan Quran. Lahir anak, iya, buka Quran. Pas dibuka surat Yusuf, namanya Yusuf. Iya, yang repot pas buka Jahannam. Dikasih nama Jahannam. Ya Jahannam. Makruh. Iya. Harus diganti. Iya, diganti. Ketika memiliki nama yang makruh secara syar'i diganti. Kata beliau, "Wa man kana lahu ism makruh," yang dibenci, "ustuhibba tabdiluh," dianjurkan untuk diganti. Nabi SAW telah mengganti beberapa nama sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah al-aqiqah. Iya. Diberi nama yang baik kemudian diaqiqahi. Berikutnya an yuhannikahu bitamratin. Iya, ditahnik dengan korma. Si ayah atau si ibu atau siapa yang ada di situ. Iya, tahnik. Dia punya sampai lembut korma kemudian diletakkan di langit-langit mulut si bayi yang baru lahir. Ditahnik. Iya. Berikutnya adalah al-khitan, di khitan. Iya, juga di antara hak anak-anak kita di khitan. Ini sebagian yang terkait dengan suami, adapun terkait dengan istri saya bacakan dengan ringkas dua. Kata beliau rahimahullahu taala, iya. Adapun yang terkait dengan istri, kewajiban istri dan terkait dengan hak suami ada dua. Yang boleh sebutkan kata beliau wahammuhuma atau wahammuha amran, yang paling penting ada dua. Yang pertama adalah as-sitru was-siyanah. Seorang istri harus pandai-pandai menjaga rahasia suaminya, menutupi kekurangan suami, iya, menjaga rahasia suami. Selain juga tentunya menjaga kehormatan dirinya sebagai istrinya, harta suaminya, juga menjaga, iya, rahasia-rahasia suami. Yang kedua kata beliau rahimahullah adalah al-qana'ah. Qana'ah. Qana'ah itu ya ini ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ridha dengan apa Allah yang Allah berikan kepada dia. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sukses, bahagia seorang yang telah Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki kafafan. Kalau kita baca tafsiran syarah hadis ini, kafafan yakni yang cukup, enggak ada lebih. Diberi rezeki cukup untuk hari itu, enggak ada lebih, enggak ada buat nabung, itu kafafan. Iya, dan Allah berikan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Tiga, man aflah, orang yang aflah, yang sukses, yang berbahagia adalah tiga, yang aslama, telah Islam, kemudian waruziqa kafafan, dapat rezeki yang cukup walaupun tidak lebih, kemudian yang ketiga diberi qanaah, wa qanna Allah fi ma ata, qanaah. Kata beliau wa ala hadza, ini para umat, para istri perlu mendengar, iya, dan mengamalkan apa yang kita baca ini. Kata beliau ala hadza kana nisa fi salaf, demikianlah keadaan para wanita di zaman salafus saleh dulu. Iya, mereka adalah wanita-wanita yang qanaah, wanita-wanita yang memiliki qanaah. Qala kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi, dulu di zaman salaf ketika seorang suami keluar dari rumahnya, yaqulu lahu ahluhu, ia berkata kepada dia keluarganya, istrinya berpesan kepada si suami yang berangkat ini, kata dia iyyaka wa kasbal haram, hati-hati kamu dari usaha yang haram. Iya, fa inna nasbiru alal ju', karena kami bisa sabar dengan kelaparan, dengan rasa lapar. Wala nasbiru ala nar, dan kami tidak akan sabar kalau harus kena neraka, api neraka. Itu dijaga supaya benar-benar cari yang halal, jangan yang haram. Itu zaman salaf dulu. Kalau sekarang kebanyakan bagaimana? Banyak orang sekarang perempuan pokoknya harus dapat sekian, gitu ya. Kalau enggak dapat sekian jangan pulang dulu. Akhirnya seredak seduk sini. Nah, qanaah. Qala terakhir ini nasihat buat para umat, para akhwat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yanbaghi lil mar'ati an takuna qa'idatan fi baitiha lazimatan li magzaliha qalilatal kalam li jiraniha kathiratan inkibal fi hali ghaibati zawjiha. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, siogianya bagi seorang istri, seorang wanita, itu senantiasa qa'idah, duduk di rumahnya, tetap tinggal di tempat tinggalnya, sedikit bicara dengan tetangganya, dan banyak-banyak di rumah, tidak banyak keluar ketika dalam keadaan suami tidak ada di rumah. Tahfadhuhu ghaiban wa hadira. Iya, hendaknya seorang istri itu menjaga suaminya ketika suami ada atau sedang tidak ada. Ini diantara sebagian yang boleh sebutkan. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.